Mitra Bisnis, sepertinya pemerintah harus berani menindak tegas unjuk rasa buruh yang sudah kelewat batas dan merugikan banyak orang. Selasa kemarin, ribuan massa buruh memblokir Jalan Raya Serang Tangerang menuntut pemerintah merevisi upah minimum yang telah ditetapkan, mengakibatkan jaringan jalan di Jakarta dan sekitarnya terkunci dari siang hingga malam hari. Buruh memiliki hak menyalurkan aspirasi, tapi jika dalam prosesnya mengganggu hak orang lain, sudah selayaknya ditertibkan dengan tegas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Yudi Komarudin. Pak Yudi, apa komentar Anda soal demo ini? Kalau saya melihat begini, memang pengusaha ada di dilema ya. Pemerintah memberikan, mengundang lah ya, menghimbau agar supaya pengusaha melakukan suatu investment, menambah investasi, kemudian yang di luar mengundang datang kemari. Tapi persoalannya kan, kalau ada permasalahan begini kan, ketegasan dari institusi itu yang tidak ada. Sehingga kejadiannya apa? Manakala ini masuk ke jalur pemerintahan, ke diskusi ke aparat pemerintahan, itu pengusaha selalu dipojokkan gitu. Oleh karena itu menurut saya, seharusnya aparat ya, dalam hal ini kepolisian, harus tegas. Karena ini kan suatu pelanggaran kan, suatu pelanggaran. Oke, kalau misalkan mau demo, demo silahkan. Tapi kan ada etika, ada ini, bukan paksaan. Dan sesuatu yang dipaksakan itu kan nggak baik. Itu sebenarnya gampang. Siapa penanggung jawabnya, ya itu yang dihukum. Kan mereka kan pasti ada pemberitahuan, melakukan demo, tapi ada surat. Nah itu aja pegang kalau misalkan di luar daripada etika dan di luar daripada ketentuan yang ada. Kan nggak pernah dilakukan. Sehingga ya ini berkembang terus. Orang bilang ya kita nggak apa-apa, kita main paksa aja. Dan itu kalau ini terus berkembang akan menjadi parah. Lama-lama bukan hanya menjadi menutup tetapi juga akan menjadi anarkis, lebih anarkis. Kalau saya memang pengalaman saya manakala kejadian begini saya sih hanya minta dukungan dari pengusaha, support bahwa saya akan melakukan tindakan. Jadi artinya gini, kalau memang tidak bisa ya kita tutup perusahaannya atau kita pindah, ya kan? Kan kita juga punya hak. Kita punya hak namanya lockout, ya gitu kan? Nah, kita tutup. Jadi kalau itu kejadian no work no pay. Nah, persoalannya kan yang menjadi dilema kadang-kadang si pengusaha itu ada komitmen-komitmen yang harus dilakukan pelayanan kepada pelanggan. Manakala itu kejadian kan dia serba salah, mau menutup sedangkan dia komitmen sama pelanggan. Jadi yang begini ya, tidak menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Yudi Komarudin. Saya Wendy Lim.